Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari Hafidhahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad سبقت معنا جملة من المراتب في هذا المتن درسناها ونرجو أن نكون قد عقلناها وفهمناها. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala memulai dan membuka kajiannya dengan memuji Allah, kemudian bersolawat syahadat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan telah berlalu dari pelajaran ini tingkatan-tingkatan atau beberapa tingkatan sebelumnya yang telah kita pelajari bersama, sehingga kita berharap bahwasanya apa yang telah dipelajari tersebut telah kita pahami dan telah kita kuasai dengan baik. Tarasna al-maratib al-khams wa baqiyat martabatan. Kita telah mempelajari 5 tingkatan sehingga masih tersisa 2 tingkatan yang ada. Al-martabatul ula al-ilm. Tingkatan yang pertama yaitu ilmu. Al-martabatul thaniyah al-mahabbah. Tingkatan yang kedua yaitu mahabbah atau kecintaan. Al-martabatul thalithah al-azm. Tingkatan yang ketiga azam atau tekad. Al-martabatul rabi'ah al-amal. Tingkatan yang keempat yaitu beramal. Al-martabatul khamisah أن يكون العمل خالصا صوابا موافقا للسنة. Tingkatan yang kelima, hendaknya amalan tersebut ikhlas karena Allah dan benar, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah. إذا حقق المكلف هذه المراتب الخمس. Apabila seorang hamba telah mewujudkan 5 tingkatan ini, هل انتهى الأمر؟ Apakah perkaranya sudah selesai? الجواب لا. Maka jawabannya tidak. فهناك مرتبتان باقيتان معنا. Maka di sana ada 2 tingkatan lagi yang masih tersisa bersama kita. المرتبه السادسه وهي درسنا الليله باذن الله. Tingkatan yang keenam dan ini adalah pelajaran kita di malam hari ini. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata muallif rahimahullahu taala. المرتبه السادسه. Tingkatan yang keenam. ان الصالحين يخافون من حبوط العمل. Bahwasanya orang-orang saleh senantiasa khawatir akan terhapus amalan-amalan mereka. Liqaulihi ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Agar jangan sampai terhapus amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Wa hadha min aqallil asya'i fi zamanina. Dan ini termasuk perkara yang paling sedikit ditemukan di zaman kita. انتهى كلامه رحمه الله. Selesai perkataan penulis rahimahullah. خلاصة هذه المرتبة. Ringkasan dari tingkatan ini. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. أن يخاف على أعماله الصالحة مما يفسدها. Hendaknya dia khawatir dari amalan-amalan saleh terhadap perkara yang bisa membatalkannya dan merusaknya. وأن يحافظ على حسناته مما يحبطها. Dan hendaknya dia menjaga kebaikan-kebaikan yang telah dia perbuat dari apa yang bisa merusaknya. وأن يجتنب كل سبب يذهب أجرها وثوابها. Dan hendaknya dia meninggalkan segala sebab yang bisa menghilangkan pahala dan ganjarannya. فلا يكفي العبد أن يعمل. Maka tidak cukup bagi seorang hanya beramal. Bal budda an yuhaqqiqal 'abdu al-'amala as-salihah bi syartayil qabul al-ikhlas wal mutaba'ah. Namun yang wajib atas seorang hamba hendaknya dia mewujudkan dua syarat diterimanya amal, yaitu al-ikhlas dan mengikuti. فَإِذَا عَلِمَ وَعَرَفَ الْأَمْرَ الشَّرْعِ. Maka apabila seseorang telah mengetahui dari amalan-amalan syar'i, فَقَدْ حَقَّقَ الْمَرْتَبَةَ الْأُولَى. Maka dia telah merealisasikan dan mewujudkan tingkatan yang pertama. وَإِذَا أَحَبَّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَأَمَرَ بِهِ. Dan apabila dia mencintai apa yang Allah perintahkan dan Allah syariatkan, فَقَدْ حَقَّقَ الْمَرْتَبَةَ الثَّانِيَةَ. Maka dia telah mewujudkan tingkatan yang kedua. وَإِذَا عَزَمَ. Dan apabila dia bertekad عَلَى أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ. Untuk mengamalkan amalan yang diperintahkan itu, الذي أمر الله به, yang dengannya Allah memerintahkan, فقد حقق المرتبة الثالثة. Maka dia telah mewujudkan tingkatan yang ketiga. وإذا عمل, dan apabila dia beramal dengan amalan itu, بما علم, dengan apa yang telah dia ilmui, وأحب, dan dia mencintainya, وعزم, dan dia bertekad untuk mengamalkannya, حصل العمل بعد ذلك, sehingga terwujudkan amalan setelah itu, فقد حقق المرتبة الرابعة. Maka dia telah mewujudkan tingkatan yang keempat. ولا يكفي ذلك. Namun ini juga belum mencukupi. بل لابد من المرتبة الخامسة. Dan harus untuk mewujudkan pula tingkatan yang kelima. وهو أن يكون العمل صالحا مقبولا. Hendaknya amalan tersebut amalan yang saleh dan diterima. خالصا صوابا. Yaitu ikhlas dan benar. إذا فعل ذلك. Dan apabila seorang telah melakukan ini semua, فقد حقق العبد شروط قبول العمل. Maka seorang hamba telah melakukan syarat-syarat diterimanya amalan. هل انتهى الأمر هنا؟ Apakah perkaranya sampai di sini? الجواب لا. Maka jawabannya tidak. بقي أمر مهم. Masih tersisa perkara yang penting. وهو المرتبة السادسة. Yaitu tingkatan yang keenam. الخوف من حبوط العمل. Yaitu khawatir dan takut akan terhapusnya amalan. وتعني هذه المرتبة السادسة. Dan yang dimaksud dari tingkatan yang keenam ini. الحفاظ وتعني الحفاظ على العمل مما يفسده. Yaitu menjaga amalan dari hal-hal yang bisa merusaknya. والخوف عليه مما يحبطه. Dan mengkhawatirkan dari perkara-perkara yang bisa menghapuskannya. وهذا أمر معروف عند الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. Dan ini adalah perkara yang ma'ruf di dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan dunia ataupun agamanya. لا يختلفون فيه. Dan mereka tidak berselisih dalam perkara ini. وأضرب لذلك مثالا. Dan aku akan menyebutkan sebuah contoh. في أمور الدنيا. Dalam perkara duniawi. والكسب والمعيشة. Dalam pekerjaan dan pencaharian. لو أن شخصا سافر من بالكبابان إلى جاكرتا. Seandainya seorang melakukan safar dari Balikpapan menuju Jakarta. أو ماليزيا. Atau ke Malaysia. أو السعودية. Atau ke Arab Saudi. ليعمل ويتكسب الرزق والمال. Untuk dia bekerja dan mencari harta. مكث سنة كاملة. Dia tinggal di situ selama satu tahun sempurna. وهو يعمل ليلا ونهارا. Dia bekerja siang dan malam. ويجمع المال بكل ما استطاع. Dan dia mengumpulkan harta sesuai dengan kemampuannya. فجمع أموالا كثيرة. Sehingga dia bisa mengumpulkan harta yang banyak. واشترى لأولاده وزوجته ووالديه هدايا كثيرة. Sehingga dia bisa membeli untuk anaknya, istrinya, orang tuanya berbagai jenis hadiah. وحافظ عليها طيلة العام. Dan dia menjaganya sepanjang tahun. ثم عند سفره بعد عام كامل. Kemudian dia safar setelah satu tahun sempurna. Ghallafaha. Maka dia membungkusnya. Wa hafaz 'alayha bi jami' anwa'il hifaz al-hissi. Dan dia menjaganya dengan segala jenis penjagaan secara hissi. Wa akhadhaha ma'ahu fi at-ta'irah. Dan dia membawanya naik ke atas pesawat. Hatta wasala ila al-matar fi Balikpapan. Hingga dia sampai di bandara Balikpapan. Thumma أخذ حقيبته اليدوية. Kemudian dia mengambil tas yang dia tenteng dengan tangannya. وترك حقائبه. Dan dia meninggalkan tasnya yang lainnya. وفيها الهدايا والأموال. padahal di situ ada berbagai hadiah dan harta yang telah dia kumpulkan. Allati kasibaha wa kasaktasabaha tilatal 'am. Yang mana dia telah mengumpulkannya dengan bekerja sepanjang tahun. Fawasala ila ahlihi wa baitihi. Maka dia sampai ke rumahnya dan keluarganya. Fasaluhu 'anil nata'iji. Maka mereka bertanya tentang apa yang dia bawa. Fahalafa lahum billahi yaminan. Maka dia bersumpah dengan nama Allah. Annani hafadtu 'alaiha sanatan kamilah. Bahwasanya aku telah menjaganya sepanjang tahun ini. Wa ghallabtuha taghlifan muhkaman. Dan aku telah mengikatnya, membungkusnya dengan sangat bagus. Wa shahantuha bi yadi ila at-ta'irah. Dan aku telah membawanya dengan tanganku ke atas pesawat. Wa ra'aituha fi matar Balikpapan. Dan aku juga melihatnya di bandara Balikpapan. Lakinnani kuntu mustajilan fataraktuha wa dhahabt. Namun aku tergesa-gesa dan terburu-buru sehingga aku meninggalkannya lalu pergi. Au insyaghaltu anha fasuriqat. Atau aku tersibukkan dengan hal yang lain sehingga itu dicuri. Hal hadza yufid? Apakah ini memberikan manfaat? Kullun nasi yasubbunahu wa yattahimunahu fi aqli. Maka setiap orang akan mencela dia dan akan menuduh, gimana akalnya? Kullu ma fa'alahu min khatawat. Maka apa yang telah dia lakukan dari tahapan-tahapan, la tufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun. Li'anna natijah, karena hasilnya, la syai'a, dia tidak membawa apa-apa. Wa hakadzal ladzi ya'malu al-a'mal as-shalihah. Maka demikianlah keadaan orang yang melakukan amalan saleh. Wa yujhidu nafsahu fil a'mali wa tahsilil hasanat. Dan dia bersungguh-sungguh dengan dirinya untuk mewujudkan berbagai macam amalan kebaikan. Tsumma yuhmiluha. Kemudian dia menelantarkannya. Fatahbat. Sehingga hilang dan terhapus amalannya. Wa tafsud. Amalannya rusak. Lam yastafid syai'an. Sehingga dia tidak mendapatkan faedah sedikit pun. Ala tafsilin fil muhbitat. Dengan rincian-rincian yang ada dalam apa yang bisa membatalkan amalan. Wa lihadza yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa laisa asy-sya'nu fil 'amal. Bukanlah perkara yang terpenting adalah mewujudkan amalan. Wa innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Namun perkara yang terpenting adalah menjaga amalan tersebut dari hal-hal yang bisa merusak dan menghapusnya. Ayyuhal ikhwat wal akhawat. Wahai saudara-saudara dan saudari-saudariku. Al a'malus shalihah taqaddumun. Maka amalan saleh itu adalah sebuah kemajuan. Wal a'malus sayyi'ah ta'akhurun. Dan amalan-amalan keburukan itu adalah sebuah kemunduran. Al a'malus shalihah bina'un wa i'mar. Amalan-amalan saleh itu bagikan sebuah bangunan yang ditinggikan dan dimakmurkan. Wal a'malus sayyi'ah hadmun. Dan amalan sayyi'ah itu adalah yang menghancurkannya. Al a'malus shalihah irtifa' wa ruqi. Amalan saleh adalah sesuatu yang tinggi dan terus naik. Fid darajatil 'ulya. Ke derajat atau tingkatan yang lebih tinggi. Wal a'malus sayyi'ah nuzulun wa inkhifad fid darakat. Adapun amalan yang buruk adalah sesuatu yang turun kepada tingkatan yang paling rendah. Inna hadhihil martabatal 'azimah. Sesungguhnya tingkatan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Kanat tukhifu shalihin. Yang mana mengkhawatirkan dan menjadikan khawatir orang-orang saleh. Faqad kana as-salihun al-mukhlishun. Dan adalah mereka orang-orang saleh dan ikhlas. As-sadiqun al-'abidun. Orang-orang yang shadiq, yang jujur dan ahli ibadah. Yajtahiduna fil ibadah. Mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa yuhafizuna 'alayha. Dan mereka menjaga ibadahnya. Wa kanu yakhafuna min hubutiha. Dan mereka khawatir akan terhapusnya amalan ini. Inna hubutal 'amal. Sesungguhnya terhapusnya amalan. Maknanya adalah fasaduhu wa butlanuhu wa dhahabuhu sudan. Rusaknya amalan itu, batalnya dan hilangnya secara sia-sia. Habital 'amalu. Terhapusnya amalan. Ai fasada. Yaitu rusaknya amalan. Ai batala. Yaitu maknanya batalnya amalan. Ai dhahaba sudan. Dan maknanya adalah hilang dan pergi begitu saja sia-sia. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah orang-orang yang amalannya terhapus di dunia dan di akhirat. Ay fasadat wa batalat. Yaitu rusak dan batal. Al ihbatu huwa ibtalul hasanati bis sayyiat. Maka terhapus maknanya adalah terbatalkan dan rusaknya amalan tersebut dengan perbuatan buruk dan kejelekan. Hubutul a'mali shalihah yakni dhaya'a thawabiha. Makna dari terhapusnya amalan saleh, yaitu hilangnya amalan tersebut dari pahalanya. عندما يعمل العبد أعمالا صالحة. Ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan saleh. فإنه يترقب وينتظر ثوابها من الله في ذلك اليوم. Maka dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dan ganjaran pada hari yang agung itu. ينتظر الفوز والنجاة. Dia mengharapkan dan menunggu keberhasilan dan kemenangan. ولكنه إذا أحبطها. Akan tapi apabila dia menghapuskannya. فقد فعل ما يفسدها. Maka dia telah melakukan sesuatu yang merusak amalan. Fal ihbatu huwa ifsadun lil amali shalih. Maka makna ihbat, terhapusnya, adalah rusaknya amalan saleh itu. Al muhbitatu, maka penghapus amalan, qad takunu aqwalan, terkadang berupa ucapan, wa qad takunu af'alan, terkadang berupa perbuatan, wa qad takunu dhununan wa i'tiqadatin, dan terkadang berupa sangkaan-sangkaan dan keyakinan-keyakinan. Tuaddi ila butlanil a'mali wa fuqdani thawabiha. Yang mengantarkan kepada batalnya amalan dan hilangnya pahalanya. Muhbitatul a'mali shalihah. Pembatal apa penghilang-penghilang penghapus amalan-amalan saleh. Khatirah. Adalah perkara yang berbahaya. Wa mutanawwi'ah. Dan bermacam-macam. Wa ba'dhuha muhbitatun daqiqatun wa ghamidhah. Dan sebagainya adalah perkara yang samar dan sangat rinci atau teliti. وقد يظنها العبد هينة وسهلة. Dan terkadang seorang hamba mengira itu adalah perkara yang ringan, sepele. فيكون maka menjadi amal pembatal itu. من الذين تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. Sehingga dia termasuk seorang yang terhapus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. ولهذا oleh karena itu. كثير من المحبطات لا يتنبه لها كثير من الناس. Kebanyakan dari penghapus-penghapus amalan tidak diperhatikan dan tidak disadari oleh mayoritas manusia. ولأجل هذا oleh karena itu فمعرفة ما يفسد الأعمال maka mengetahui hal-hal yang bisa merusak amalan في حال وقوعها ketika terjadinya وما يبطلها ويحبطها بعد وقوعها dan apa yang bisa menghapuskannya dan membatalkannya setelah selesai melakukannya. Min ahammi termasuk perkara yang penting ma yanbaghi yang sepantasnya an yufattish 'alaihi al-'abd seorang hamba memeriksa dan meneliti dirinya wa yahdisa 'ala 'amalihi dan hendaknya dia bersemangat untuk mengamalkan wa yahdharahu dan dia berhati-hati al-hadar al-hadar min al-muhbitat hendaknya seorang berhati-hati dan sangat berhati-hati dari hal-hal yang menghapuskan amalan. Wala yakunu dhalik. Dan tidaklah hal itu. Illa bil ilm. Kecuali dengan ilmu. Wattaftish 'anil nafs. Dan mengoreksi diri. Wa muraqabatin nafs. Dan senantiasa mengawasi diri. Was-sa'i wal hirs 'alal hifaz 'alal a'mal ashadd min hirsina al amwal. Dan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjaga amalan hendaknya lebih dibandingkan kesungguhan di dalam menjaga harta. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Kam aqsamul muhbitat? Ada berapa hal-hal yang bisa membatalkan ini? Al-mas'alatu al-ula, ma ma'na al-hubut? Permasalahan yang pertama yaitu apa makna terhapusnya amalan? Apa makna batalnya amalan? Qulna al-hubutu huwa al-fasadu wal-butlanu wadhaya'ul a'mal. Maka kita katakan hubut yaitu terhapusnya amalan maknanya adalah batalnya, rusaknya dan hilangnya amalan. Wa dhaya'u thawabiha. Dan hilangnya pahalanya. Hadha huwa al-butlanu wal hubut. Maka ini makna dari batal dan terhapusnya. Al-mas'alatu tsaniyah kam aqsamul muhbitat? Permasalahan yang kedua ada berapa hal-hal yang bisa menghapuskan amalan? Wal jawab. Maka jawabannya al-muhbitatu anwa'un wa aqsam. Penghapus-penghapus amalan ada berbagai macam dan jenis. Fal muhbitatu maka penghapus-penghapus amalan minha ma yuhbitul amala hala wa athna'a al-qiyam bih. Ada sebagiannya yang menghapuskan amalan di tengah-tengah atau ketika melakukan amalan itu. Wa minha ma yuhbitul amala ba'da wuqu'ihi wal-qiyam bih wal-intihai minhu. Dan sebagiannya ada yang menghapuskan amalan setelah selesai dari melakukan amalan tersebut dan melaksanakannya. وهذا كله dan ini semuanya يدعو العبد mendorong seorang hamba إلى الحرص untuk bersemangat على معرفة untuk mengetahui هذه المحبطات penghalang atau apa penghapus-penghapus amalan والسعي في تجنبها dan berusaha untuk menjauhinya المحبطات أيضا penghapus-penghapus ini pula منها ما يبطل العمل ويفسد الأجر Di antaranya ada yang menghapuskan amalan dan membatalkan pahalanya. Fal kabiratu aw as-sayyi'atu al-wahidah. Maka satu dosa besar atau sebuah kesalahan la tuhbitu jami' al-hasanat 'inda ahli sunnah. Tidak membatalkan seluruh kebaikan menurut ahli sunnah. Walakin qad tuhbitu ma yuqabiluha. Namun terkadang membatalkan dan menghapuskan apa yang menjadi lawannya. Wa minha ma yubtilu al-'amala wa yaksibu al-'abda al-ithma wal-wizra. Dan terkadang ada sebagian penghapus tersebut yang menghapuskan amalan dan menyebabkan pelakunya terjatuh dalam perbuatan dosa. Qad ya'malu al-'abdu al-'amala. Seorang hamba mungkin melakukan sebuah amalan. Fayartakibu muhbitan. Kemudian dia terjatuh dalam perkara yang menghapuskan amalan tersebut. Hadha al-muhbit madha yaf'al? Penghapus ini apa yang dia lakukan? Yubtilu ats-tsawaba. Dia akan membatalkan pahalanya. Fala yakunu laka ajrun. Maka dia tidak mendapatkan pahala. Hadha naw'. Ini jenis yang pertama. Wa naw'un akhar. Dan jenis yang lainnya. Min al-muhbitat. Dari sesuatu yang bisa menghapus amalan. Yubtilu al-'amala. Menghapuskan dan membatalkan amalan. Wa yufsidu al-ajra. Merusak pahalanya. Wa yazidaka ithman wa wizran. Dan menambah lagi adanya dosa dan kesalahan. فمن الناس من يعملون أعمالا صالحة. Maka ada dari manusia yang melakukan banyak amalan saleh. ولكنهم ارتكبوا بعض المحبطات. Akan tetapi dia melakukan sebagian dari hal-hal yang membatalkan atau menghapus amalan. فذهبت أعمالهم فبطلت. Maka amalannya hilang dan batal. بل وحصل لهم أوزارها وثبتت. Bahkan dia memperoleh dosanya dan ini sesuatu yang akan tetap untuknya. Kalladzina ya'maluna lighairillah. Seperti seorang yang beramal untuk selain Allah. Wa yut'ibuna anfusahum riya'an wa sum'ah. Dan dia menjadikan dirinya capek dan lelah dengan perbuatan riya dan sum'ah. Fahaulai a'maluhum wabalun 'alaihim. Maka amalan itu untuknya adalah sebuah hal yang mengantarkan kepada kebinasaan untuknya. Na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Tasawwar. Maka bayangkanlah. Takhayyal. Engkau khayalkanlah. Anta tasaddaqa bimalik. Engkau bersedekah dengan hartamu. Thumma takunu hadhihi sadaqah tudkhiluka ila an-nar. Kemudian sedekah ini menjadikan sebab engkau masuk ke dalam neraka. Bisababir riya. Dengan sebab riya. Bisababis sum'ah. Atau karena sum'ah. Qad tasjudu wa tabki wa tutilu al-qiyam. Engkau terkadang sujud, engkau menangis dan engkau memanjangkan berdirimu. Thumma an-natijah. Namun apa hasilnya? An yudkhilaka ar-riya bi hadhihi al-ibadah ila nar jahannam. Perkara riya akan menjadikan engkau masuk dengan hal ini ke neraka jahannam. Idzan qad ya'malu al-'abdu a'malan. Oleh karena itu, terkadang seorang hamba melakukan sebuah amalan salihatan, sebuah amalan yang saleh. Wa yakunu an-natijah takunu an-natijah. Namun hasilnya la thawab. Dia tidak mendapatkan pahala. Wa 'alaihi al-wizr wal-'iqab. Dan dia mendapatkan dosa dan hukuman. Soal. Pertanyaannya. Hal idza taba dzalika al-'abidu alladhi ra'a. Apabila seorang yang melakukan riya tadi dia bertaubat. Hal ya'udu ilaihi dzalika al-'amal wa thawabuhu? Apakah setelah dia bertaubat amalannya akan kembali demikian pula pahalanya? Al-a'malu takhtalif. Maka amalan itu berbeda-beda. Wal muhbitatu takhtalif. Dan penghapus amalan juga berbeda-beda. Lakin akan tetapi in kana qad 'amila 'amalan li ghairillahi ta'ala. Akan tetapi apabila seorang telah beramal dengan amalan untuk selain Allah. Wa awqa'ahu bi hadhihi an-niyyatil batilah. Dan terjatuh kepada niat-niat yang batil ini. Fa innahu 'amalun fasidun batil. Maka amalannya fasid, rusak dan batil. Wa la yanqalibu salihan bin-niyyah. Wa la yanqalibu salihan bit-taubah. Dan tidak akan berubah menjadi amalan saleh walaupun dia bertaubat. Bal bahkan at-taubatu perkara taubat hasbuha an tamhu 'anil 'abdi al-'iqaba wal 'adzaba wal wizr hanya akan menghapuskan dirinya dari dosa dari hukuman. Faman tasaddaqa bi amwalin maka barang siapa yang bersedekah dengan harta riya'an wa fakhran karena riya dan untuk membanggakan dirinya fala thawaba lah tidak ada pahala untuknya wa 'alaihi al-ithmu dan atasnya dosa. Fa in taba dan apabila dia bertaubat fatilkan nafaqatu batilah maka nafkahnya tersebut tetap batal. Wa thawabuha batil laisa lahu thawab dan pahalanya tetap batal dan tidak ada pahala untuknya. Lakinna wa fa in taba dan apabila dia taubat taubatuhu tamhu anhu al-iqab taubatnya tersebut akan menghapuskan untuknya hukuman. Kama qarrara dhalika jam'un min ahli al-'ilm sebagaimana ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Wa minhum Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Halil muhbitat martabatun wahidah am maratib mutafawitah? Apakah penghapus-penghapus amalan ini ada satu tingkatan atau di sana ada tingkatan-tingkatan yang banyak? Al-jawab. Maka jawabannya. Innal muhbitat ala maratib mutafawitah. Bahwasanya penghapus amalan ini ada banyak tingkatannya. Bisababi 'idami dzam. Karena begitu besarnya dosa. Fama kana minal muhbitat al-kabirah? Maka apa yang menjadi penghapus dari sesuatu dosa yang berupa dosa besar? Faqad yuhbitul hasanatil kabirah. Maka itu juga akan menghapus kebaikan yang besar. Wa ma kana duna dzalika. Dan apabila di bawah dari itu, faqad yuhbitu ma yuqabiluhu min al a'mal. Maka akan menghapus apa yang sebanding dengannya dari amalan. Wa qad yakunu al muhbitu syirkan aw riddatan wal iyad billah. Dan terkadang perbuatan yang menghapus amalan tersebut berupa kesyirikan atau kekufuran, semoga Allah melindungi kita darinya. Fa yubtilu wa yuhbitu asl al iman. Maka itu akan membatalkan dan menghapuskan asal keimanan. Wa yuhbitu jami'al a'mal. Dan menghapuskan seluruh amalan. Wa li hadza al muhbitatu fi hadha al bab 'ala qismain. Oleh karena itu penghapus amalan dalam bab ini kita bagi menjadi dua. Al-muhbitu al-qismul awwal al-muhbitu li jami'il a'mal. Yang pertama, jenis yang pertama yang menghapuskan seluruh amalan. Wa huwa ar-riddatu wasyirku wal-kufru wal-'iyadu billah. Yaitu perbuatan murtad, kesyirikan dan kekufuran, semoga Allah melindungi kita darinya. Faman 'amila a'malan salihatan katsira. Dan maka barang siapa yang melakukan amalan saleh yang sangat banyak, ثُمَّ قَالَ قَوْلًا يَرْتَدُّ بِهِ. Kemudian dia mengucapkan sebuah ucapan yang menjadikan dia murtad dengannya. أَوْ فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ. Atau dia melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. أَوْ اسْتَهْزَأَ بِشَرِيعَةٍ يُحْكَمُ عَلَى الْفَاعِلِهَا بِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Atau dia mengolok-olok sebagian dari syariat ini yang mana dihukumi bahwasanya dia telah keluar dari Islam. فَاعِلُ الْاِسْتِهْزَاءِ. Maka orang yang melakukan olok-olok ini, bisyariah, yaitu mengolok-olok syariat, idza hukima alaihi bil kufur, apabila pelakunya dihukumi dengan kekufuran, fa inna hadhihi ar-riddah, maka ini adalah suatu perbuatan kemurtatan, tubtilu asl al-iman, membatalkan asal keimanan, wa jami'al a'mal, dan seluruh amalan. Man yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa dari kalian yang murtad dan dalam keadaan dia kafir, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka dia adalah orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan dia adalah penghuni neraka dan dia kekal di dalamnya. طيب هنا سؤال. نعم di sini طيب ada soal, pertanyaan. هذا الرجل قد عمل أعمالا صالحة ومن ذلك الحج. Orang ini telah melakukan berbagai amalan saleh di antaranya haji. ثم ارتد. Kemudian dia murtad. بطلت جميع أعماله. Maka batal seluruh amalannya. إذا رجع إلى الإسلام وتاب. Kemudian apabila dia kembali masuk Islam dan bertaubat. هنا ما الحكم. Maka di sini apa hukumnya? الصحيح من أقوال أهل العلم. Maka yang sahih dari ucapan dan perkataan ahlul ilm. أن عمله لا يحبط. Bahwasanya amalannya tidak terhapus. ولا يبطل. Dan tidak batal. فلا يجب عليه أن يحج حجة أخرى. Sehingga tidak wajib atasnya untuk menunaikan ibadah haji dengan haji yang berikutnya. ما الدليل على ذلك؟ Apa dalil akan hal ini? لأن الله اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة. Karena Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan terhapusnya amalan karena murtad ini, bahwasanya dia meninggal dalam keadaan murtad. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. Barang siapa dari kalian yang murtad kemudian dia meninggal mati dalam keadaan kafir. اشترط الله لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة. Maka Allah mensyaratkan di sini bahwasanya seorang terhapus amalannya karena perbuatan murtad, bahwasanya dia mati dalam keadaan murtad. القسم الثاني jenis yang kedua. القسم الخاص adalah jenis yang khusus. وهي المحبطات الخاصة. Yaitu penghapus-penghapus yang sifatnya khusus. والمبطلات الخاصة. Dan pembatal-pembatal yang sifatnya khusus. وهذه تختص بكل عمل بحسبه. Dan ini khusus masuk pada setiap amalan secara khusus dan tersendiri. فالصدقة عمل صالح. Maka sedekah adalah amalan saleh. يبطلها المن والأذى. Yang membatalkannya adalah mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberikan. وكذلك مبطلات الوضوء مبطلات الصلاة مفسدات الصيام مفسدات الحج هذه محبطات. Demikianlah pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal salat, puasa dan haji ini semua adalah pembatal-pembatal amalan. Fahadihi muhbitatun khasah. Maka hal ini adalah penghapus-penghapus atau pembatal yang sifatnya khusus. Min ashhariha, dan termasuk yang paling masyhur, ibtalus sadaqati, yaitu batalnya sedekah bil manni wal adha, dengan sebab mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi harta. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Wa ja'a fil hadis, dan datang di dalam hadis, "Amman taraka salatal 'ashr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalannya. Wa ja'a fil hadis, dan demikianlah datang dalam sebuah hadis, "Anna man kanat lahu 'inda akhihi 'indahu li akhihi man kanat 'indahu li akhihi madhlamah." Barang siapa yang dia pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya fi 'irdin aw fi mal, dalam kehormatannya atau hartanya, falyati wa yastahilla minhu, hendaknya dia mendatanginya dan meminta kehalalan darinya, qabla an ya'ti yawmun la dirham fihi wa la dinar, sebelum datang di hari yang tidak bermanfaat lagi di situ dinar tidak pula dirham. Wa inna ma hiya al-hasanatu was-sayyi'at, yang ada adalah amalan kebaikan dan amalan keburukan. وكذلك في الحديث المشهور حديث المفلس, demikian pula dalam hadis yang masyhur yaitu hadis al-muflis, orang yang merugi, الذي يأتي بحسنات امثال الجبال, yaitu seorang yang datang dengan kebaikan yang banyak sebagaikan sebuah gunung, ثم يأتي وقد أخذ مال هذا, kemudian dia datang dan dia telah mengambil harta orang ini, وشتم هذا, dan dia mencela orang yang itu, إلى آخر أعماله السيئة, hingga seterusnya dari amalan-amalan keburukan yang dia lakukan. Fayu'khadhu min hasanatih, maka diambil kebaikan yang telah dia perbuat. Ila akhir hadis, hingga akhir hadis. Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia, innal 'abda la yakhsha 'ala a'malihi min al-hubut, sesungguhnya seorang hamba hendak sungguh dia khawatir dari amalannya akan terhapus. Faqad yaf'alu al-fi'la alladhi la yuhbitu al-'amal, dan terkadang dia melakukan perbuatan yang bisa menghapuskan amalan. Lakinnahu yusirru ala dhalika al-amal, akan tapi dia terus melakukan amalan tersebut. Fayatawassahu amruhu, maka dia bergampang, bermudah-mudahan dan berluas-luas dalam amalan ini. Wa yusirru alaihi, dan dia terus melakukannya. Hatta yuslaba minhu al-iman, sehingga dicabut darinya dasar keimanan. Wa yaqa'a fi an-nifaq, dan dia terjatuh dalam kemunafikan. Wa yuaddi dhalika bihi ila su'il khatimah wal 'iyadu billah, dan hal ini bisa mengantarkan dia kepada su'ul khatimah wal 'iyadu billah. Li'anna al-ma'asi, karena perbuatan kemaksiatan, wal israr 'alayha, dan terus melakukannya, sabilun wa tariqun ila al-kufri wal 'iyadu billah, adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran wal 'iyadu billah. Wal khulasatu fi hadzal bab, dan ringkasan dari bab ini, anna muhbitatil a'mal, bahwasanya penghapus-penghapus amalan, minha ma yuhbitu, di antaranya ada yang menghapuskan amalan dan membatalkan keislaman seseorang dari dasarnya, ومنها ما يبطل الأعمال الصالحة, dan di antaranya ada yang membatalkan amalan saleh, ولا يبطل أصل الإيمان ولا جميع الأعمال, dan tidak membatalkan asal atau dasar keimanannya dan tidak pula seluruhnya. وهذا النوع من المحبطات, dan jenis ini dari penghapus amalan, لا يمكن حصره وتعداده, tidak mungkin untuk dihitung dan dibatasi. فقد يكون السبب يسيرا ثم يكبر فيحبط عددا من الأعمال, dan terkadang sebabnya adalah sesuatu yang ringan kemudian terus terjadi sehingga menghapuskan amalan. Yaqulu Ata, berkata Ata, min as-salaf, dari kalangan salaf, inna ar-rajula la yatakallamu fi ghadabihi bi kalimatin yahdimu biha 'amala 60 sana aw 70 sana, sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuah perkataan karena dia sedang marah dengan sebuah perkataan tersebut yang bisa menghapuskan dan menghancurkan amalan yang dilakukan selama 60 tahun atau 70 tahun. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang keempat. Limadha nassa al-mu'allifu 'ala anna as-salihina yakhafuna min hubutil 'amal? Kenapa penulis menyebutkan bahwasanya orang-orang saleh mereka mengkhawatirkan dari terhapusnya amalan? Al-jawab, maka jawabannya, as-sababu fi dhalik, sebab dari hal ini, diqqatul muhbitat, bahwasanya begitu samarnya pembatal ini, wa adam at-tanabbuh laha, dan tidak perhatian kepadanya, fatudhibul ajra, sehingga hilang pahalanya, wa tubtilul amala, dan membatalkan amalannya, wal 'abdu fi ghaflah, dalam keadaan seorang hamba dalam keadaan lalai. لقوله تعالى berdasarkan firman Allah Taala أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون agar jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. قال الشيخ berkata Syekh وهذا من أقل الأشياء في زماننا dan ini sesuatu yang sangat jarang ada di dalam di zaman kita. التنبه والتفطن واليقظة لمحبطات الأعمال من أقل الأشياء في زماننا yaitu perhatian dan merenungi menghadirkan adanya hal-hal yang bisa menghapuskan amalan, perhatian akan hal ini sesuatu yang jarang terjadi, jarang ada di zaman kita. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, wa muhbitatul a'mal, penghapus-penghapus amalan, wa mufsidatuha, dan perusak-perusaknya, aktsaru min an tuhsa, lebih banyak dibandingkan untuk dihitung. Wa laysa asy-sya'nu fil 'amal, dan bukanlah yang penting adalah beramal. Innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Namun yang penting adalah menjaga amalan dari hal-hal yang bisa membatalkan dan merusaknya. Farriya'u wa indaqqa muhbitun lil 'amal. Maka riya walaupun itu kecil dan samar itu bisa menghapuskan amalan. Wa huwa abwabun katiratun la tuhsa. Dan ini bab-babnya sangat banyak tidak mungkin untuk dihitung. Wa kaunul 'amali ghairu muqayyadin bi ittiba'is sunnati aidan mujibun li kaunihi batila. Dan keadaan amalan yang tidak sesuai tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga bisa mengantarkan dari batalnya amalan. Wal mannu bihi 'ala Allah ta'ala bi qalbihi mufsidun lahu. Dan sikap seseorang bahwasanya dia telah berjasa, yaitu dia di dalam hatinya meyakini dia telah berjasa kepada Allah, ini juga bisa membatalkan amalan. Wa kadzalika al-mannu bis-shadaqati wal-ma'rufi wal-birri wal-ihsani was-silati mufsidun laha. Demikian pula dia mengungkit-ungkit atas jasanya dengan sedekahnya, maka ini bisa membatalkan amalannya dan merusaknya. Intaha kalamuhu. Selesai dari ucapan beliau. Wa hakadha katsirun min al-ma'asi allati nastahqiruha wa nastahinu bi sya'niha. ونراها يسيرة. Demikian pula dari berbagai perbuatan kemaksiatan yang terkadang kita meremehkannya, kita menganggapnya sesuatu yang ringan dan sepele. قد تكون سببا لهبوط أعمالنا ونحن لا نشعر. Terkadang hal itu bisa menjadikan terhapus amalan-amalan kita dalam keadaan kita tidak menyadarinya. وقد تكون سببا لهلكتنا ونحن لا ندري. Dan terkadang bisa menyebabkan kita binasa dalam keadaan kita tidak tahu. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Jangan sampai menimpa dirinya fitnah. وَهِيَ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ. Yaitu kekufuran dan kesyirikan. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Atau menimpanya azab yang pedih. فَهَذِهِ الْمُخَالَفَةُ قَدْ تُؤَدِّي إِلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. Maka penyimpangan ini terkadang bisa menyampaikan kepada kekufuran. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudaraku yang mulia. Inna min a'zami ma yakhafuhu al-'abdu 'ala nafsihi. Termasuk hal yang hendaknya dikhawatirkan seorang hamba atas dirinya. Inhirafil manahiji wal masalik. Menyimpangnya manhaj dan metode dalam dia beragama. Kataqaddumi baina yaday Allahi wa rasulihi. Seperti seseorang mendahului Allah dan Rasulnya. والتقدم بين يدي سنته من دهولي سنة رسولنya. قال الله تعالى. الله تعالى بفرمان. يا أيها الذين آمنوا. وهاي orang-orang yang beriman. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. واتقوا الله إن الله سميع عليم. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. أي لا تقولوا حتى يقول. Yaitu maknanya jangan kalian berbicara hingga Allah atau Rasulnya berbicara. Wala ta'muru hatta ya'mur. Jangan memerintahkan hingga diperintahkan. Wala tuftu hatta yufti. Dan janganlah kalian berfatwa hingga Rasul berfatwa. Wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumghih. Dan janganlah kalian memutuskan sebuah perkara hingga Rasul yang memutuskan perkara tersebut dan menghukuminya. Wal ma'na. Dan maknanya. La ta'jalu biqawlin wala fi'lin qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw yaf'al. Dan janganlah kalian terburu-buru melakukan perbuatan atau menghukumi sesuatu hingga datang sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatannya. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suaranya Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawl. Dan janganlah kalian mengeraskan suara di hadapannya. Kajahri ba'dikum li ba'd. Seperti sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lain. An tahbata a'malukum. Jangan sampai terhapus amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Idza kana rafdu aswatihim fawqa sawtihi. Apabila meninggikan suara di hadapan suara, di atas suara Nabi, sababan li hubuti a'malihim. Ini menjadi sebab terhapusnya amalan mereka. Fa kaifa bil ladzina yuqaddimuna ara'ahum wa huqulahum? Maka bagaimana dengan mereka yang lebih mendahulukan akal-akal dan pemikirannya? Wa adwaqahum wa siyasatihim. Dan perasaan serta siasat-siasatnya. Wa ulumahum wa ma'arifahum wa afkarahum. Ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran mereka. Yuqaddimuna dhalika 'ala ma jaa'a bihi Rasulullah. Mereka lebih mendahulukan itu semuanya dibandingkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa haula'i aula an yakhshaw wa yakhafu 'ala anfusihim an tahbata a'maluhum? Bukankah orang seperti ini hendaknya lebih khawatir akan terhapus dan hilangnya amalan mereka? Ayuhal ikhwatul kiram, wahai saudaraku yang mulia, hubutul ahmali amrun mukhifun jiddan, terhapusnya amalan adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan. Lakin laysa ma'na dhalika an yai'asal 'abdu min rahmatillah, namun bukanlah maknanya seseorang kemudian putus asa dari rahmat Allah. Fallahu rahimun, maka Allah maha penyayang. Ya'muru bil 'adl, memerintahkan dengan keadilan. Wa harrama adh-dhulma 'ala nafsihi, dan mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidak akan melakukan kezaliman. Akhlis 'amalak, maka ikhlaskan amalanmu. Waj'alhu muwafiqan li sunnati nabiyyik, dan jadikanlah itu sesuai dengan sunnah nabinya. Wa hafidh 'alayhi mimma yubtiluhu, dan jagalah dari hal-hal yang bisa membatalkannya. Was'alillaha al-qabul, dan mintalah kepada Allah agar diterima. Wa abshir bil khair, dan bergembiralah dengan kebaikan. Amma antuhmila nafsak, adapun engkau menelantarkan dirimu. Fi amalik, dalam amalanmu. Fi ikhlasik, dalam keikhlasanmu. Wa fil muhbitat alhaliyah waqt al-amal, dan hal-hal yang bisa membatalkan dan menghapuskan tatkala beramal. Wa fil muhbitat allati takunu ba'da al-amal, dan menghapus amalan yang ada setelah selesai beramal. Thumma tarju an-najah, kemudian engkau mengharapkan keselamatan. Fa hadha maslakun yahtaju ila tashhih wa muraja'ah wa taubah, maka jalan dan metode ini adalah sesuatu yang butuh untuk kembali ditinjau dan untuk bertaubat. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, wahai saudaraku dan saudariku, alaina jami'an an nahdara, hendaknya kita semuanya berhati-hati. Indama na'budullaha bi'ibadah, ketika kita beribadah kepada Allah dengan sebuah ibadah. Thumma yusibuna al-ujubu bil-amal, kemudian menimpa kita kekaguman dan ujub akan amalan. Wa nash'uru fi anfusina annana qad wuffiqna, dan kita merasa bahwasanya diri kita telah terbimbing. Wa nash'uru anna ghairana mahrum, dan kita merasa yang selain kita terhalangi. Alaina an nahdhara min hadha al-marad al-khatir, maka hendaknya kita berhati-hati dari penyakit yang berbahaya ini. Faqad yakunu Allahu waffaqana li hadha al-amal, mungkin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik bimbingan kepada kita untuk amalan ini. Wa qad nakunu waffaqna fi zahir al-amr, namun bisa jadi kita hanya diberikan taufik secara zahirnya saja. Lakinnana qad amilnahu ala wajhin fihi shawbun wa dakhan, akan tapi bisa jadi kita mengamalkannya dalam keadaan padanya ada sesuatu yang bisa menodai dan merusaknya. Wa qad na'maluhu 'ala wajhin tam, dan mungkin kita melakukannya sesuai dengan cara yang sempurna. Thumma yusibuna al-'ujubu wal-ghurur, kemudian menimpa kita sikap atau sesuatu dari kekaguman dan ujub. Faman yadhmanu lana ba'da dhalika anna 'amalana maqbulun wa salim, maka siapa yang bisa menjamin setelah ini bahwasanya amalan kita itu selamat dan diterima. Wa qad yakunu dhalika asy-syakhs, dan bisa jadi orang itu. Alladzi nahtaqiru, yang mana kita meremehkan dia. Wa qad takunu tilka al-mar'ah, dan bisa jadi wanita itu. Allati tahtaqirinaha, yang kita meremehkan dia. Wa tanzurina ilaiha annaha muqassirah, dan engkau melihatnya dia adalah seorang yang banyak kekurangan. Qad takunu qa'imatan bihadha al-'amali 'ala akmali wajhin wa nahnu la nash'ur, bisa jadi dia telah melakukan amalan ini dengan cara sempurna dalam keadaan kita tidak tahu. Wa qad takunu lam tuwaffaq li hadha al-'amali alladhi wuffiqti ilayhi anti, dan bisa jadi engkau wahai wanita, bahwasanya wanita yang lain itu dia tidak diberikan taufik akan amalan ini. Lakinnaha wa in lam tuwaffaq lidzalika al-amal, akan tapi walaupun dia tidak diberikan taufik akan amalan ini. Illa annallaha qad waffaqaha li'a'malin katsiratin 'adidatin 'azimah, hanya saja Allah telah memberikan kepadanya taufik untuk amalan yang banyak sekali. Wa nahnu hurimna min hadhihi al-a'mal, yang mana kita diharamkan terhalangi dari amalan-amalan itu. Walakinna asy-syaitana, akan tetapi syaitan. Zayyana lana hadha al-'amal, menghiasi untuk kita amalan ini. Waja'alana nu'jabu bi anfusina, yang menjadikan kita kagum dengan amalan kita ini. Wa nahtaqiru ghayrana, sehingga kita meremehkan selain orang selain kita. Wa ghayruna 'indahu a'malun katsirah, padahal seseorang selain kita memiliki amalan yang sangat banyak. Sataraha, yang dia menyembunyikannya. Wa akhfaha, yang dia menyamarkannya. Faqabilallahu 'amala, maka Allah menerima amalan dari dirinya. Wa habitat a'maluna, dan Allah menghapus amalan kita. Falnahdhar min hadzal da'il 'azhim, maka hendaknya kita berhati-hati dari penyakit yang besar ini. Wa qad takunu tilkal mar'atu aw dhalika asy-syakhs, maka bisa jadi wanita itu atau orang itu. Alladzi nahtaqiruhu, yang kita meremehkan dia. Wa nazdarihi, dan kita menganggap dia di bawah kita. وأنا راه مقصرا في بعض الأعمال, dan kita melihat dia banyak kekurangan pada sebagian amalan. قد يكون مقصرا حقيقة, dan bisa jadi dia benar-benar memang banyak kekurangan. لكن عنده من الانكسار والتواضع والخضوع لله, namun dia memiliki sesuatu berupa bahwasanya dia benar-benar kurang di hadapan Allah dan dia tunduk berserah diri kepada Allah. وعنده من التوبة والاستغفار والانكسار, dan pada dirinya ada rasa taubat dan beristighfar dan berserah diri kepada Allah. ما يثقل موازينه ويعظم أجوره عند الله أكثر من عملنا, yang menjadikan timbangan amalannya jauh lebih berat dibandingkan timbangan amalan kita. علينا أيضا أن نحذر, demikian pula hendaknya kita berhati-hati. من الإحسان والتصدق وبذل المعروف, dari perbuatan kebaikan bersedekah dan membantu orang lain dengan kebaikan. الذي يعقبه المن والأذى, yang setelahnya dihinggapi yaitu mengungkit-ngungkit dan menyakiti hati orang yang kita bantu. فكم من إنسان, maka betapa banyak manusia. بذل معروفا, dia banyak berbuat kebaikan. وأنفق أموالا, menafkahkan banyak hartanya. ثم يتكلم في المجالس ويمن على ذلك الشخص, kemudian dia berbicara di sebuah majelis dan mengungkit-ungkit pemberiannya atas orang itu. فيلقى الله عز وجل, maka dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. وقد حبط عمله, dalam keadaan amalnya telah terhapus. وذهب أجره, dan hilang pahalanya. وخسر ثوابه, dan dia rugi dari pahalanya itu. بل قد يلقاه بكبيرة من أعظم الكبائر, dan bahkan hal itu bisa mengantarkannya kepada dosa dari dosa-dosa besar. وهي المن والأذى, yaitu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang lain. أسأل الله بمنه وكرمه, maka kita meminta kepada Allah dengan karunia dan kemuliaannya. وجوده وإحسانه, kedermawanan dan kebaikannya. أن يوفقنا للأعمال الصالحة, semoga Allah berikan taufik kepada kita kepada amalan saleh. وأن يعيننا على حفظها مما يحبطها ويبطلها, dan semoga Allah membantu kita untuk menjaga amalan tersebut dari hal-hal yang bisa membatalkannya. نسأل الله بمنه وكرمه, maka kita meminta kepada Allah dengan karunia dan kemurahannya. أن يجعلنا ممن يلقاه بقلب سليم, agar kita termasuk dari orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Wa amalin salihin salim, dan amalan saleh yang selamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.